Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul babul qauli bab nerangno ucapan pembicaraan fil khususi ing dalam khusus khusus iku ana sing jenenge takhsis atene makhsus ana sing mukhassis ya makhsus iku dalil umum. Mukhasis itu dalil sing khusus untuk menyisihkan. Taksis itu ngono jenenge taksis. Tak ngono. Dilayah. At-taksisu utawi taksis. Taksis. Enggak jadi manane lu enggak tengene mbuman lu enggak mengistimewakan. Iku tamyizu ba'til jumlati menyisihkan. Menyisihkan aja bedakno gare bingung kowe sebagian jumlah bil hukmi kelawan oleh dihukumi yang namanya taksis itu menyisihkan sebagian keseluruhan jumlah sing nang gone khusus nang gone umum disisihkan hukum tersendiri. Misalnya kuabeh secara keseluruhan haram, secara umum haram. Neneng taksis itu yang ditaksis itu halal berarti. Yeah. Secara keseluruhan haram berarti yang ditaksis mau halal kan disisihkan. Itu namanya taksis. Walihada lan krono araiki tamyizu batil jumlah. Ya kulu dawuh nakulu ngucap kita khasa Rasulullah khasa mentaksis ngusus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada kelawan ngene dikai keistimewaan dengan ini itu artinya lain daripada yang lain namanya anu taksis diistimewakan. Cara Jawa ini kan diistimewakan dia Pak Nemane di prioritas diutamakan bukan nah utama gak mesti utama kok mereka kuabeh halal iki dhewe di siseno dadi haram kan gak utama malah disejekkan lah. Tamyizu ba'til jumlah bil hukmi hukumnya lain wa khosolan ngusus sopo al-ghoiru liyane rasul bikada kelawan ngene keliru kena kemana nih khusus di khusus sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada kelawan kekhususan ini khusus mawon diistimewakan dengan demikian yang tidak dimiliki oleh orang lain wa khusalan dikhusus sapa al-ghairu liyane rasul bi kata kelawan demikian lan ana kata-kata ngene iki anu rek kudu dipahami aja sembarang serampangan ibarat rasul lain. Ada sesuatu yang dikhusus nengkene Rasul, misalnya poso ngebleng. Iku khusus Rasul bikata. Poso ngebleng misalnya. poso gak buka wis ngebleng. Nek kita orang itu haram poso ngono itu. Tapi nek Rasul gak. Termasuk mana? Rasul secara umum bukan kanti Nabi tok. Salat witir iku wajib kanggone Rasul. Salat witir itu wajib. Kalau kita kan sunat, tapi ini kan Rasul wajib. Dan banyak sekali hukum-hukum yang dikhusus untuk Rasul. Rabi, kawin, melebih-lebih dari empat. Lebih dari empat. Nek papat itu editan. Wa amma taksisul umum lho ngono ya. Anapun utawi mentaksis umum fa fa wa mongko taksisul umum kubayanu jelasno barang lam yurat kang ora dikendaki apa mah bil lafdil am kelawan nganggo lafat am. Lah nek taksisul umum piye? Lafat umum sing ditaksis artinya sesuatu yang tidak dicakupkan, tidak dimaksudkan klebu ning gone lafat umum. Contohnya piye? Misale ngeten. Iki gampang-gampangan. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal insana lafi khusrin. Umum. Jadi semua manusia itu terkena hukum khusrin, rugi kabeh. Rugi kabeh. Keumuman mau ditaksis, taksisul umum berarti yang ditaksis itu tidak klebu ning gone hukum rugi. Sapa iku illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa kudu nganggo ilang kok dhisik ana babe. Taksis iku gak kudu nganggo ilang. Macam-macam. Bahkan ana sing mung fasil, ana sing mutasil. Dan kaya contoh mau ayat sing tak waca mau iku mutasil, sambung antara lafaz umum dan tak maksudnya mukhasisnya itu sambung. Ana sing seje ayat. Buta Quran ditasis nganggo hadis. Hadis ditasis nganggo Quran. Ngaten. Jadi wa amma taksisul umum fa huwa bayanu malam yurad bil lafdil am, tidak dikendaki lafat am tadi sekalipun asalnya ya tercakup tapi berhubung ditaksis tentu saja tidak dimasukkan dalam lafat umum tadi keumumannya dalam hukumnya waslun wa yajuzulan mungkin apa dukhulu taksis melebune hukum taksis apa mau tamyizu batil jumlah bil hukum bil hukmi fi jami'i alfadil umum ing dalam sekabane lafat umum jadi taksis taksis itu yang menerima taksis pokoknya anggar ono lafat umum itu ya wis iso ditaksis. Setiap lafat umum pasti bisa ditaksis. Umum kuwi piye? Apa ya kudu akeh? Minimal kan dua. Ya. Minimal dua. Jangan kan lha nek pancen anane mok loro iku sing cakupane mok loro ya loro kuwi umume ning loro kuwi. Ya ngoten lho. Ora kudu akeh. Kudu rata ya gak. Lha nek pancen mok ana loro kok. Terus diapakno maneh. Lah sing ngarep lah contohna amam tu. Zaitan wa amran bil atok kan mau jahit jahit tok tapi ngono ku ya jenenge ya umum mergo rata. Tapi yang jelas bukan satu. Nek satu piye nek nyejekno wong siji kok. Wong siji kok disisihkan kan enggak mungkin. Minal amri bayane songko lafat amar. Lafat bentuk amar boleh ditaksis. Wa nahyi lan larangan wal khabari lan kabar. perintah larangan kabar itu sing umum, yang sifatnya umum bisa ditaksis, bisa ditaksis. Wa minan nasilan ke setengah sangking ulama man utai wong kola kang berpendapat cuman layak juzu ora wenang opo taksisul opo ataksisu taksir fil khobari yang dalam kalam kabar. Kalam kabar itu gak kena ditaksis diri ini. Lah nek kaya ngono kuwi inal insana lapi khusur ini kabar yo. Ya ya, iku kabar iku. Ora kena lah nek ngono carane ya. Kutiba alaikum siam kabar iku. Kalam kabar gak perintah poso iku, tapi kalam kabar. Kadang-kadang nahi iku yang digawe redaksi kabar ngono malah luwih mubalaghah kok. Aja ngomong. Karo ora kena ngomong. Mubalaghah di. Aja karo ora lho ya. Kowe aja ngomong. Kowe ora kena ngomong. Mubalaghah di. Pak, padha larangan nih, tapi yang kedua itu tadi kan kabar. Ngabari yo aku gak leh ngomong karena ngabar. Ora oleh ngomong. Ojo larang-larang, ngono lho. Lah iki ana sing berpendapat, taksis ning gone kalam kabar gak kena kamalaya dulu. Kaya oleh ora wenang apa anasku nasakh. Wa'ada utawi iki. Wa'ada utawi iki pendapat. Kauluman kol layak juju taksis. Iku khotoun, salah ngono iku. Bapakna teko ndi, alasan teko apa ya salah ngono iku. Ngono lho. Liana krana satene iki ingsun kita iku kot bayana. Temen jelas nang ingsun nek ana taksiso. Sakdeme taksis iku mabarang lam yurut kang ora dikendaki apa ma. Bilabdil am kelawan lapat umum. Ngono tok yang dinamakan taksis itu kan lapat yang tidak dimasukkan dalam disisihkan dari lapat umum, tidak dimasukkan artinya lam yurot ora dikendaki ning gone mlebu ning gone umum mau nek wis ditaksis. Wada utawi iki bayanuna oleh penjelasan kita iku yasihu sah bisa wahada fil khabari ing dalam kabar kama yasihu kaya oleh sah wahada fil amri ing dalam amar wan nahyi lan larangan mergo sing dadi rumus iku bukan masalah kabar utawa insa utawa khabari amar nahi kan insa ya. Tapi yang menjadi ukuran adalah keumumannya. Setiap lapat umum itu bisa menerima taksis. Paslun. Waya juzulan menang. Mungkin juga apa taksisu taksis. Menyisihkan lapat dari hukum umum. Jadi nek krungu taksis ya berarti menyisihkan. Ya. Biar paham iku di apa ya istilah dilekatno ning ngene ingatan menyisihkan ngonoe ila ayab ko kejaba itu moko maring yen to tersisa kari minal labdil am sangka lafat umum apa wakidun sitok ndil kono ndil jadi diperbolehkan mentaksis mengecualikan sampai entek dikecualikan sampai entek tinggal satu orang semua yang hadir di sini boleh makan kecuali yang tidak pakai kopiah lah mau nggak pakai kopiah mau siji kan mau siji karek siji kan semua yang hadir di sini semua wis sama warat-warat boleh ikut makan kecuali yang tidak pakai kopiah. Jika nek gak kasih gak pakai kopiah mau siji. apa njaluk dikancani lho ngono ya gak ya wong iku tok sakno rek sakno ya wis sakno ngono bakalan dewa sebab bakar al kofal ya min ashabina sangka golongan kita ya juzu wenang apa taksisu naksis fi asma'il jumu' ing dalem pira-pira isim jamak ila ayab ko tumeka mari yen to tersisa apa taksis ila salasatin maring telu ila ayab ko apa salasatun telu nek jerene Abu Bakar Al-Qafal nek isim jamak naksis iku yo ora sampe siji ngono rek ora sampe teno yo paling gak yang sisane mung kudu jek ana telu lah kudu jek ana telu lah mau lah gak habis kok habis blas ora kenek lan mustasna karo mustasna minhu kan tidak istigrok tidak menghabiskan ana istigrok kan gak sah engko boleh ya telu mulane walaya juju lan ora wenang apa aksarum luwe akeh minhu katimbang bako usalasa dene wa dalilu utawi dalile ala jawazi zalika ing atase oleh oh ing atase wenange mengkono-mengkono tahsis ila ain ayab ko minallah dil am wahidun huwa ya dalil iku anahu saatane lapat iku labdun lapat min alfadil umum termasuk pira-pira lapat umum wajaza mengkonjur wenang apa tahsisuhu nasis lapat umum ila ayab ko sampai ayo yento tersisa apa wahidun siji daliluhu utai dalile ayab ko wahidun iku al asma'ul mubhamah pira-pira isim mubham kaman kaya dine man wa malan ma kaman kaya dine man wa malan ma man kana yu'minu billahi man niku mubham kabeh. Umpamane man ana wong sitok kuwi ya ora apa-apa kan. Lho. Ma utahe barang-barang wis dimaksud mu ana sitok kan juga apa-apa karek sitok kan gak apa-apa. Ngerti ya? Man kana yu'minu billahi fal yukrim daifahu misale, fal yukrim daifahu misale. Ya man ku sapa wong sitok pancene nek sing gelem ngrumul yakno anu ya wong sitok iku takkan sing kanggo ono sekalipun yuk minu billahi ku ya sak temene cakupane akeh tapi nek wis yuk krim nek mung sitok ya kan yo sitok iku tok sing klebu kaya ngono iki contone paslon waida khusus nalikane dikhusus minal umum misangka umum apa saeun sesuatu lam yasir ora dadi apa alabdu lapat iku majazan majaz fi ma'in dalam lapat bagi akang tersisa apa ma ya apa ngono iku kalau selapat umum tadi ya sudah ditaksis wis disisihno sebagian hukume wis disisihno sing kari mau piye sing kari ya tetep kari asalnya haram tetep haram ora kok diarani haram majas harame ora eling-eling kancane wis digorono kok dek-dek ning kene opo ya kira-kira harame haram majas iku gak tapi tetep tidak lam yasir alabdu majazan jadi sistem begitu itu tidak dikatakan majas artinya mentaksis lapat umum yang sudah ditaksis cara begitu itu tidak dikatakan majas majas untuk lapat yang tersisa Faqala lan berpendapat sapa al-Mu'tazilah tu wong Mu'tazilah yasiru dadi apa ma bagia apa apa apa taksis minal umum syai'un dadi iku majazan majas. Piye kuwi? Dadi iku ngono iku jenenge majas. Mentaksis yang sudah dikecualikan fima bagia mau jenenge majas. Mbale jek haram no harame yo karam majas. Ora hakikate haram. Mergo eling-eling wis wis sing dhisik wis wis ngono kok jek haramno iki mosok gak ngono ya. Iki apa sih kok ada nganggo majas? Nek iki majas berarti kan butuh penjelasan kan. Butuh korena. Umpamane hukumnya tetap haram. Iki nek ngaranmu kudu ana dalil maneh. Paham ta? Kudu ana dalil masing memperkuat bahwa iki dek haram. Ngono lho. Karepe iku ngono. Pima bakia mau misalnya halal. Yang dikecuali keharamannya, haram. Berarti halal iki. Halal iki anu iki durung tidak dikatakan halal kecuali ana mom yang mempertegas maneh. Halale halal mah majas iku nek sebalike. Ngoten wakolan dosa al-qarhi in khos in khuso lamun din khusus apa sae bilab din muttasilin kelawan nganggo lafat kang sambung. Umum mau nek ditaksis nganggo lafat sing sambung kaya tak contohno dene lafate sambung. Kal istisnai kaya dene istisna wa syarti lan syarat. Dorobtu ka in dorobtu ka in in in takawa in takalama in takalama ini kan syaratnya kowe tak pukul ada yang ngomong kowe tak pukul ada yang ngomong lha iku jenenge kowe tak pukul iku berarti kan anu umum dalam arti pengertiannya kan umum ya kowe tak pukul ada yang ngomong lha ada yang ngomong berarti mukule mau nganggo syarat ngomong. Jadi Abu Bakar al-Qarhi in kusabil abdil mutasikal isna wa syarti lam yasir monggo ora dadi apa ma bagia apa lafat ora dadi ku majazan majas wa in khusalamun ditaksis apa umum bilabdin muftasilin mungfasilin kelawan lafat kang pisah dalile nganggo dalil liya dalile nganggo dalil liya artine oga satu-satu ayat misalnya ayat nganggo ayat ditaksis nganggo ayat liya ditaksir nganggo alat iya. Bapak iku repote iku mbedakno iku angel. Nek neng gone iku tapi bapak bab mutlak karo muqayyad iku apa? Ngene. Ana maneh sing iki tak terangno sing contoh-contoh mutlak karo muqayyad. Neng gone ayat wudu iku mbaso tangan iku. Sampai tekan ndi? Wamsaku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa idza kuntum junuban fataharu fatayammamu sa'idan thayyiban wamsaku wa aydikum min iku sing nggone ayat wudu ya. Ini dibatasi nganggo ilal marofiki. Sementara ayat tayamum wa aydikum min sahabat urob enggak dibatasi kan? Ini ki dadi masalah. Lah ayat tayamum iku nembak nang ngusap teko ndi? Iki contoh-contoh iki gak bukan contoh umum tapi contoh mutlak dan muqayyad, tapi sama. Sebenarnya sama. Nek ngono ayat tayamum diikutkan dengan ayat wu keputusane ngusap nganggo debu nek tangan tayamum nek ngusap tangan iku ya teko sikut berkat diikut ngerti lah ngene iki kaya ngene iki jenenge kok cara-cara umum ngono ya mutasil dan mung hasil mutasil dan mung hasil lah sing mung hasil termasuk mung hasil ya kaya iko sing tak jenen aridhalu kawamuna lan nisa bima fadlallahu badu malabadin wa bima angfaku aridhalu kawamuna lan saiki umum tapi berhubung bima fadlallahu badu wa bima angfaku min amwalihim terus di terus mana fa sholihatu qanitatun akhire itu dadi urusan bebojoan lho ya ta akhir dadi urusan bebojoan tapi nanti digawe arejal kok amun alam sak tetep wae ngono kan yo kita itu mulane yo yo gak gampang yo arejal kok amun alam nase kok kate ngono apa majas yo kira-kira kita berpikir lho yo iya nek enek nek ana apa fasolihatu qanitatun sak piturute mau lah nek gak ana kan yo setiap wong lanang ku nek nang wong wedok kleleran ya kudu duwe tanggung jawab kan kleleran mergo kawamuna lho piye to wengi yen njab ngrembug bab iku kok anu sora mongko dadi apa lafat iku majazan majat wa utawi qaulul qoral qorhi iku qaulul qadi Abu Bakar Al Asy'ari ya pendapate Abu Bakar Al Asy'ari Abu Bakar Al Asy'ari titik nek wong mutazilah kuwi jerene piye mutazilah ya siru majazan ngono ya tapi nek sing iki nek pancen istisnae mau nganggo istisna apa mutasil gak iso dari maca tapi nek istisnae tak mung wasil soro majazan ya mereka anu barangku nek bisa masyaallah ya ngene kulo repote wong dadi mustahid iku jadi nemu dalil iku ya mutahid iku nemu dalil gak cukup langsung tunggu diterapno ngono ae kudu golek iki ditaksis to gak ya lho ngono lha ya mutazilah ya mungkin ya gak patek ihtiyat nah ana taksis ngono wis padha-padha kuwates iku ya diarani haram cek haram yo gak yo nyatane yo ana sing naksis ngono kan ngono kuwi iso mulane hati-hati berdalil iku hati-hati ono ayat iki kok dikaral halalno tapi ning hadis iku kok ngaramno iku piye selidikono dhisik bahkan nek ning gone warokot ngono nek dua dalil bertentangan iku gak oleh dingamalno sekali mengamalkan dua hadalil gak mungkin sing sitok nglarang sing sitok perintah tapi perkarane ya mung siji iki we piye nang lakoni nek mlakoni lho piye iki yo omben iki aja diombe ngene nang lakoni piye barang sitok tapi ana loro apa loro ketentuan lho ngono dua ketentuan dikongkon ngombe dikongkon gak ngombe sing mbok lakoni sing ndi nek mbok lakoni ngombe berarti kowe mengabaikan larangan ngombe nek kowe gak ngombe berarti tidak mengindahkan perintah ngombe lho ngono padahal kedua-duanya harus dijalankan lho ngono repote kene kono wala gak semudah cemplang-cemplung kaya lambemu ngono ya titik-titik kalau kita tentu lala kaji ulum padahal lu mau kau tahu dalil alal mutazilati alai berarti dalil yang melarat ini wong mutazilah alal Mu'tazilah, dia menekan wong Mu'tazilah, dalil untuk mematahkan orang Mu'tazilah khosotan khususnya huwa ya dalil iku anal asla sak temene kang asli fil istimali yang dalam penggunaan iku al hakikatu hakikat. Mengapa harus dikatakan majas? Penggunaan lafadz itu aslinya itu hakikat. Majas itu kan yang mergo adanya korina yang kalau diartikan secara hakikat tidak mendukung. Iya toh? Lafal ini mana ya? Karena yang asli penggunaan lafadz itu adalah hakikat. Anane iku diarani majas kalau diarahkan kepada aslinya tidak akan mendukung. Ngerti? Contohnya kayak apa? Ya neng gone majas-majas lah kayak contohnya bahasa alil Korea. Takon neng gone desa-desa ngono lho. Lho, takon kok takon desa kan gak mungkin. Hari ngono kalau tidak mungkin berarti lafadz itu majas. Kalau majas harus mencari kejelasan. Piye iku artine? Berarti majas kadep, majas membuang. Ae was ali ahlal. Berarti ya. Jidara ya ayur itu aja kodof akoma ono tembok kok duwe keinginan apa rubuh lo tembok kok di keinginan itu sifatnya sing duwe nyawa ono tembok gak di nyawa kok ingin rubuh yur itu enek ngono majas neng ngono yur itu mana nih gak yur itu asli lo gitu lo. Jadi lafadz aslin lafadz itu hakikat. Sepanjang lafadz itu masih bisa diarahkan dengan makna hakikat, tidak boleh dikatakan majas. Kayak ngene mau, iki arahnya hakikat sangat mudah. Mengapa harus dikatakan majas? Ya. Wakat wajatna lan teman-teman nemu kita al istisna aing istisna. Lho keliru, tepat dah. Eh? Wa syarto lan syarat fil istimali ing dalam penggunaane kagoiriha kaya kagoirima kaya liyane syara istisna lan syarat kita temukan min anwa'il kalam juga termasuk macam-macam kalam. Nek asline kalam ku hakikat istisna utawa syarat sing digo naksis mau ya ta iku kan jadi gajaran kalam juga kan. Dan nek kalam juga berarti apa? Asline ya hakikat. Begitu lho. Nulane fatan la mongkon jur nuduna apa wujdanan piye kuwi? Apa aslul istimal al hakikah ngonae ala ana dalika ing atas mengkono-mengkono taksis atau lam yasir majazan iku hakikotan hakikot atau ma bagia iku hakikotan hakikot dene wa dalilu utai dalili ala jami'i menekan sekabiane apa sing mutazilae apa sing al-korhi apa sing kaulu al-kodi iku anal labdo saat ini lapat iku tanah walu mencakup apa lapat kan ya tanah walu ya apa yuk tanah wala ya keci kue munggu keci mundur itu mandi tanah wala iki engko nek diano karo sapa iku diseneni kok. Alawi diseneni. Lha Pak niku Pak Ile niku mutakar kok tanawalu nek tanawalu berarti ilmu ndur sing ngono take. Tanawala. Aja tanawalu. Mergo nek engko nek woro tanawalu iku ya gak tanawalu yoan. Gak tanawalu. utawa buang ta, buang ya, ya tanah walu. Akeh ngono iku. Ya tanah walu, buang ta. Nembo gawe ya tanah walu, buang ya. Buang buang ya. Ono daline ngene alfiyah iku. Nang ngene Quran ben ngono ya ono, tapi aku lali. Biyen biyen eling tenan, yakin eling tenan. Tapi ini berhubung timbangannya repot-repot, ya tanawala jika munduk panu bil mandi ya. Tanawala mencakup apa lafat kula wahidin ing saben-saben siji minal jinsi sanget jenis. Mergo lafat umum itu bisa mencakup semua jenis. Fa idza khurija nalikane dikecualikan apa ba'duhu sebagiane jenis bidalili sebab ana dalil sing mengeluarkan baqiya mongko tetep opal baki sing tersisa meng ya alama menurut barang makna iktado kang menuntut hu ing ma apa labdu lapat wa tanawala lan mencakup apa lapat hu ing ma wakana mongko jur ana apa lapat iku hakikatan hakikat fihi ing dalem wakana mongkonjur ono apa lapat iku hakikatan kakat fihi ing dalem mak iktadohu lati wong sadurunge dikecualikan sadurunge ditaksis lapat mau hakikat kan setelah ditaksis kok iso maleh lho maleh tekan ndi maleh tekan ndi rokok iki lho toh bareng tak jupuk sitok tak sumet. Apa sing iki kok iso maleh gitu iki jeneng bro iki. Maleh ta? Lah iki cara logikane ngono. Tak jukuk sitok kan sing tak jukuk lah sing tak sah taksis tak sumet iki kan. Kabeh-kabeh kan kari baki ya kan. Apa ya iki berubah? Artinya berubah dudu rokok ngono. Omong samsu terus maleh samleya ngono ta. Ya gak kan. Utawa gak diarani rokok samsu, mergo tak sedot. Enggak juga kan. Cara gampangane ngono, cara contoh gampangane. Lho iki pendapat kok. Tapi ya mbuh carane mengambil hukum piye nek kaya kaya sing kaya ngono mau. Ada pertanyaan enggak? Lho aku wong gampangan kok. Ora kok nantang perkara. Dene gak ora pertanyaan pola gak paham ku ya salahmu kok ta. Kudu salahku. Eh? Ada, ya iya tak? Ini pertanyaan agak besar. Ya, pantes bertanya. Iya, sawangane menunjukkan kalau kau orang cerdas berpikir, kau kau paham tenan ngono lho. Iya. Oh, ini memang pertanyaan memang ini. Kalau yang taksisnya itu munfasi, itu kan kemampuan untuk menggabungkan atau memetakan permasalahan itu kan bisa jadi masing-masing mustahil itu bisa berbeda karena munfasil kan ini iya padahal kalau munfasil enak iya enak kalau munfasil kan apalagi munfasilnya dari Quran dan hadis ah sebenarnya. Bagus nah itu apakah yang begitu itu yang punya potensi untuk terjadinya perbedaan hasil istihadnya itu mungkin yang kamu maksud begini. Ya. Durung ngomong. Mungkin yang kamu maksud itu begini. Umpamane Quran ditaksis ya. Disisihkan hukumnya keumumane Quran neng gone hadis. Apakah hadis itu derajate iso kaya Quran? Kok wani-wani? Kan enggak imbang kan? Untuk menyisihkan kok dalil kan harus naik iki dalil sing kuat disisihkan nggo dalil sing kuat juga kan ngono tanya buat maksud enggak begitu ya gitu ya terus sing piye artinya mengukur cocoknya pentaksisan wong ngono ngene ya kaya mau lo tak contoh nang arep sajake lafat iki nek didelok kok bertentangan ya. Ngerti ya? Iki sajake kok bertentangan ya. Saiki ngene tak ge contohe. Ana ayat wangkikul ayama min ibadikum wa ima ikum. Utawa iku lho. Mas napa salah saya rupa iku artine? Fat bangkiku mata balakum minan nisa umum kan masna wis nikah ana wong wedok. Wong wedok sapa iku umum apa mbokmu apa mbahmu bebekmu dulurmu umum. Paham ya? Akhire terus ana kurimat alaikum ummahatukum, berarti kata-kata nisa di situ enggak keseluruhan nisa. Kurimat alaikum ibu haram, banatukum anak haram, akhwatukum dulur haram. Ngerti ya? Ini namanya taksis. Terus sing sampean maksud apa? Nggih. Ya ngono kuwi. Mungkin itu lebih anu ya. Istilahnya contoh yang mudah kan menghubungkannya istilahnya. Lah kowe nek nisa karo umum. Nah. Ini kan, oh iya ya pasti cocok lah itu. Iya, iya. Itu taksisnya untuk itu cocok. Iya cocok. Terus. Ada nggak kemungkinan, oh ini salah ini sebenarnya bukan ini enggak mentaksis ini sebenarnya. Oh ngono. Lah itu ya urusannya mas, anu. Secara umum, itu rumus. Kudu cocok. Harus cocok. Ya. Ya. Harus cocok. Nah. Cocoknya itu berarti ada parameter-parameter. Oh iya, jadi hukumnya kudu cocok. Jadi si cito bakas haram iki, singkok halal iki. Oh berarti disisihkan. Jadi haraman mau disisihkan. Jadi tidak salah mentaksis lah. Yuka, lihat ini. Jadi umpamanya ono salah, yo nganggo aji pengawuran, ngono lho. Mulane gak sembarang mutaidiku. Maksudnya kaji dengan ini. Jadi ketika ada ayat Al-Qur'an itu yang umum kemudian ditaksis dengan hadis atau apa? Tapi munfasil. Iya, itu koyo mau lah munfasil. Apa hadis, apa padha Qur'ane, padha ayate, iku nek gak satu apa ya urutan iku berarti jenenge ya mung munfasil. Nah, karena berbeda mujtahid bisa jadi berbeda kesimpulan. Ya. Oh ya, itu sudah tentu. Tapi rumus mau jelas. Yeah. Rumus mau gelem, jelas. Seperti awal mas kumun bisa. Nah, ini kan iku jelas. Jadi kudu ana kecocokan pasti kuwi. Pasti iku. Dene kok berbeda-beda ngono. Urusane urusan lain kan. Wis, piye? Iya sih, nah wes tak terus nih. Ngono ki aku seneng takon. Tujuan kulo memang nyenengaken sampean. Ya sekalipun ini belum bape, sak temene engko bape ya ana iki. Wong tapi ya pancene kadang-kadang sesuatu itu untuk bisa dicerna iku pancen kudu mencolot kan. Iya kudu mencolot. Iki sak temene durung bape kabeh ngene iki. Pelebaran mau lho untuk menjelaskan durung bape sak temene. Lho, untunge. Lho temenan bulet gak adep depan karo Pak Suratin. Ya, temenan jajal kok, gak percaya. Gak ngandel sih. Aku takon apa usul peke kok dibagen aku lho apa. Oh kaliane ngono. Kadis lak sak enak-enake motor. Ya disenengi wong ya. Lah ngene gak seneng ngene ngaji ngene iki. Ya mergo gak anggere wong paham. Babu dikrumah bab nuturno barang ya juzu kang wenang apa taksisu nasisma wa malan barang-barang lah ya juzu kang ora wenang apa taksis sesuatu yang boleh ditaksis dan sesuatu yang tidak boleh ditaksis wa jumlatuhu ta keseluruhane bab iku anahu saat menek kelakuan iku ya juzu menang opo taksisu al-fadil umum mentaksis nek ngono kata taksis mung ingatanmu kudu piye nek ana kata-kata taksis mung ingatanmu kudu piye nyisihno bagus ditunggoni bojone kok gak cerdas blas ini kayak tilam ngene manteng ngono sana wong wis aja mbok plore kuwi. Jadi secara keseluruhan langgaran lafadz umum ya wis kuwi kena ditaksis. Artinya setiap lafadz umum ya menerima ditaksis. Ngertos ya? Wa ma taksisuma lafadz lho iki urusane urusan lafadz. Anapun utai naksis barang urifa kang dikenal apa ma diketahui apa ma. Bacane min fakwal kitab sangka fakwal kitab. Bingung gue. Bingung apa fakwal kitab itu? Apa? Napa? Mboten enten ngriki sean durung apa polae. Ngene, ngene iki apa ya gak? Gak pusing ta aku. Gak pusing ta ngene iki. Waalaikumsalam. Dalil iku ana loro. Ditinjau dari segi pemahaman dalil iku loro. Ana jenenge mantuk dan mafhum. Mantuk iku dalil yang istilah tersurat, ya toh? Mafhum itu dalil yang tersirat. Lamaf mafhum iku ana loro. Muwafaqah dan mukhalafah. Muwafaqah iki ana telu. Oh, ning kene gak guru cerdas gak iso nerangno ngene iki. Skema. Skema. Muwafaqah iki ana telu. Ana sing jenenge fakhwal kitab. Muwafaqah iku hukum yang tidak yang tersirat itu lebih utama daripada yang tersurat. Ya ta? Sing nomor loro jenenge dalilul kitab. Hukum yang tidak tersurat itu sama dengan hukum yang tersurat. Sing nomor telu jenenge lahnul kitab. Iki gak kanggo iki. Lahnul kitab iki gak kanggo gak kena kanggo berdalil iki. Hukum yang diambil dari makna yang tersirat itu di bawah derajatnya yang tersurat gak ganggu ini. Kertas contoh nih mesti ngono kok kayak contoh tapi kayak contoh bab iki wala takul lau maufin itu contohnya ya wala takul lau maufin jangan ngomong neng gone wong tua loro ufin apa ufin itu mana oka a cung tukok no rokok po jadi mana nih ubin ya ngono oka a jadi cis apa saat temen ya wong ini ngene kira menunjukkan bosan dah uff gak boleh lana mukul wong tua apa ya oleh lebih-lebih mukul mereka podo-podo ngelara iku jenenge fakhwal kitab ya ta lah umpama misui wong tua gak ngono pokoke nglarakno wong tua sing semacam oh ngono iki jenenge dalilul kitab tapi elek tapi gak sampai nglarakno wong tua iku jenenge lahnul kitab koyok khomer, khomer itu kan asli ada mana yang jenenge arak kok dipadakno, podo mergo itu jenenge dalilul kitab podo-podo memabukkan mangan bandane anak yatim haram biwari hak ya sing dilarang lah wala takulu amwalal yatim, dalile jelas diobong ae ra apa-apa ora iso mergo padha ngrusak. Iku jenenge dalilul. Nek hafal kitab sak ngisore iku gak ora kena. Tegese nek mangan bandane anak yatim haram, iku ngobong bandane anak yatim juga haram. Tapi nek sak ngisore kuwi sing gak kantek derajate gak sampai ngrusak ora haram. Ngono iki jenenge sing gak kan mutine lahnul kitab. Paham ya? Paham ya? Wala taqrabu zina misale. Jangan mendekat-dekat dengan zina. Mendekat sudahkah? Apa maneh? Gitu. Iku jenenge apa? Fahwal kitab. Fahwal kitab. Siapa sih? Di dalam istilah kias, iya ono kaitannya karo kias, iku jeneng kias aulawi. Orang ono kias aulawi kata. Aulawi iku nganggo hamzah, nek alawi iku nganggo ain. Apa mbok sangkal ae guru nahwu aku. Kas guru nahwu tak kandani. Ojo dibantah Bapak. Aulawi lebih-lebih ngono lho. Lah nek sing padha mau sing dalilul kitab iku jeneng kias mustawi. Padha. Dene kias adna iki gak oleh iku gak ganggu. Biasa. Saiki ngene, nek wis iku wis dipahami ngene. Wa ma taksisuma, anapun utai naksis barang. Iki sing ditaksis sing ndi? Mane iki lho. Urifa kang diketahui apa ma min fahwal kitab bayane saka fahwal kitab kataksisima kaya dinaksis barang urifa kang dimaklumi apa ma min qali azza wa jalla saka dawuh Allah azza wa jalla wala taqul lahuma ufin wala taqul lahuma ufin ya ta falaya juju Palaya Zuzu mongko iku ora wenang. Kabare ndi iki? Kabare ndi? Ngono. Kuwi biyen prasoku nakune ya rada lumayan bis. Tapi kowe iki kendormu iku gak ngwati. Wong pacaran karo Sugi. Prasoku biyen iku sing rada lumayan iku Bisri karo Sidik. Nah uniku. Tapi ya mbok bisri kok iso. Gak proyek. Oh iya. Ya wis gak apa-apa nek ngono. Nek dulu mbiyen mung ngene tok. Keculang. Kepalan jahir lah. Kepalan jahir tadi. Di paling bisri iki. Nggih. Teng dinia. Bae dinia. Fala takulahu ma'ufin iki ma sing dimaksud ma iku ndi sing dimaksud ma iku ida umumnya iku ida ngerti ya iki duduk lapat tapi urifa min fahwal kitab iki ndi ma iku apa isine umumnya iku ida Fala takullahu ma'ufin iku lafate tapi sing fahwal kitabe iku ida. Ngerti nggih? Fala ya ju ora oleh. Aja umpama diketokno aja nglarakno wong tuwa loro. Iku umum dengan cara apa saja aja nglarakno wong tuwa loro umum kan. Tapi kelan kan ana sing dimaksud nglarakno iku sudah ditaksis ufin tok. Ngerti? Iku lho sing gak oleh iku. Nglarakno macam-macam ya oleh. Ora kok ngono. Mulane palayaju. Ngerti ya? Jadi ma iku isine ya nek ning gone contoh iki berarti ida. Macam-macam menyakiti orang tua iku umum. Tetapi keumumanmu kan ditaksis nganggo fala takul lahuma ufin, berarti umum mau sing dimaksud adalah ngono tok. Lia-liane ora apa-apa, kan ngono ya akhire. Ora oleh ngono kuwi. Ngerti iki? Ayo ji jajalan gak bingung kowe. Iki gak wong cerdas gak sama manane tenan iki, mbulet kowe. Tandane bolak-balik gak percaya. Wes. Li ana taksiso krana sak temene taksis iku innama yulhaku. Sak temene dipadakno apa taksis disusulno ditemono alkola ing ucapan taksis iku umum iku lah bangsa kaul kan. Lah fatu kan kaul. Wa hadza utawi iki ma urifa iku maknal qaul artine ucap pan. Ngerti? Li anna taksisahu krono sak temene naksis ma kok gak oleh iku nakodong rusak apa taksis lil makna maring arti alladzi ta'alaqo kang hubungan apa al-man'u larangan bihi kelawan taksis. Mergo ngene iku mbok taksis iku berarti tujuan iku bakal rusak. Mulane ala taro apa to gak ngerti sira rusake nggo ndi ala taro apa gak ngerti sira nek anahu sak temene kelakuan laukola lamun dawuh sapa Allah wong ngene ya wong ngene ya aja Allah dhisik sekalipun iku dinukil dari sana wala takulau ufen walakin idrib wala takulan aja ngomong ngucap sira lahu maring motoro loro ufen ing ucapan uf manane dhewe walakin idrib tetapine mukul sira huma ing wong tuwa loro umumnya diterangno ngono lho piye kana mongko ana apa dalika mengkono-mengkono ucapan mau iku munake dotan bertentangan ngerusak pasara mongko njur dadi pasara mongko njur dadi apa taksis mau umpama oleh iku taksis kias kaya dene naksis kias. Lah kias itu kan dudu lafat. Paham nggih? Lagi-lagi yang dinamakan umum iku lafat. Mulane ana lafat umum. Piye iki? Piye iki? Diterus nora. Aku yo kesel yo anu ngene iki. Lah terus gak jememeng ta aku ngene iki. Lah nek aku mau maca tok nerangno wanane ngono yo mesti kait mari kait mau aku ndelok kowe ngah-ngoh ngono iki gak tega aku yo. Lho, temenan gak tega ngono iku. Ora tega. Ndelok lagi ya. Nyanyi. Lah nek saiki lagi, mau tanya ini. Iya, ya wes. Jadi lafaz fala takul lafin ini kan memang wahada makna qaul gitu. Makna qaul ya. Sebab memang kalau tidak ditempatkan pada makna qaul kan rusak jadi. Tapi sekali lagi ini kan akhirnya memutuskan bahwa ini makna qaul itu kan ya tidak bisa apa ya moro-moro oh bisa disimpulkan ini makna qaul saja kan butuh pendalaman kan Bisa saja memang yang dikehendaki itu memang yang umumnya itu upinnya itu. Iya. Jadi upinnya mang, ucapan upin, kaul upin mau tidak bisa untuk mentaksis. Yang di, sementara yang ditaksis adalah umum yang bukan lafaz. Yakni apa? Mana yang diambil dari lafaz? Lah ngono iki gak sah. Umpama di sana jajal, umpama di sana iki contone diucapno lau kola lho ngono. Fala takul lau ma upin walakin idrib. Uma. Iki kan gak malah gak sah. Munakidotan. Ngertos nggih? Dadi iki sing digo naksis iku fala takul lau ma upin. Sing ditaksis umume apa ma uriba min lanil kitab yakni janmi'i anwa'il idza apa sih kowe mong apa iku sing maksud apa gak? Iya, jadi kesimpulan pada bahwa yang umumnya itu adalah keseluruhan menyakitinya itu. Iya. Nah, itu kan bukan lafaz tuh menurut. Makna kan? Iya, makna. Makna yang diambil dari fala takul lahuma ufin. Loh, idza iku jami'i anwa'il idza iku makna yang diambil dari kata-kata fala takul lahuma ufin umum. Manane yang tersirat umum. Sementara ditaksis nganggo iki, ngene iki ora kena. Ngene iki yo gak iki tok umpama ono liyane nek wis nek dadi kok idang ngene iki yo ora oleh. Nggih. Nggih. Mungkin nanti ketemu yang lain. Ketemu yang akhirnya jadi rancu antara ini diambil lafaz apa diambil makna ini. Lah misalnya kayak mau ya. Wala taqrabu zina. Lah iki lah klebu iki ta ya. Ya. Masih mirip-mirip lah. Heeh. Dadi kulu sa'in ya ta'allaqu bis zina. Iku ditaksis wala taqrabu tok zinane berarti oleh kan ngono dadi ning kok ya. Iya. Nek iku kulu sa'in ya ta'allaqu bis zina. Non? Ya. Sayangnya mencari contohnya itu yang kurang cerdas. Aku dah. Ini lah, buatan jenengan ini. Aja nyalano aku. Aku ya maca kitab. Piro-piro aku iso nyontokno. Piro-piro aku iso. Pertanyaan saya itu sebenarnya kalau saya menemukan contohnya mungkin lebih. Oh ya ya, pelajari sendiri ya. Oke. Okay. Ngene. Tak kasih saran. Ngene sih. Tak kasih saran. Bacalah Bulughul Maram. Bacal. Hadis baca Bulughul Maram. Nomor loro nek tafsire tafsir Ahkam. Tafsir Ahkam. Ambek iku insyaallah engko ning kono dikei metode untuk praktek ini. Oh iki ditaksis iki dianu pengecualikan dianu oleh uta dinasah mansuh iki siji maneh. Taksis dan nasah mansuh iki siji. Nek nasah mansuh iki total dihukumi. Iya. Lah nek taksis iki nek pancen umum yo ijek berlaku. Ya. Kalau sifatnya itu tidak menetepi syarat piye ku ya. Memenuhi syarat ya tetap umum. Kaya mong tak contohno. Tong tak contohno, kabeh iki gak kena mangan. Oleh mangan kabeh kejebul sing gak kopian. Lah nek kopian kabeh berarti kan anu. Nek gak kopian kabeh berarti kan oleh mangan kan kondisioner. Kondisional. Cangkem-cangkem dhewe apa apa kowe. Ngono kok dilokno. Aku ngerti nek aku gak iso basa ngono kowe. Ngono iki boyo iki dijani ngono lho. Aja salah nek piring. Wis. Wis ya. Ngene bunyi kulo iki. Ya, Allah alam. Hehehe